Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu dan bapak sekalian, kita mencoba masih di juz amal juz ke-30, masih dalam metode putus-putus ya, metode cengkok. Latihan lagu sekalian nantinya. Di surah ke-83 surah Al-Mutaffifin. Dilihat ya. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Metode ini adalah metode tidak pakai lagu. Kata orang bagus dan sudah mulai saya kumpulkan di internet. Jadi kalau ibu dan bapak sempat membuka di internet, di www.arirkm.com, di sana ada pengajian multika termasuk yang kemarin. Yang kalau yang kemarin kita tadarus. Di tempat-tempat lain sudah mulai ini akan menghabiskan juz amma dulu. Nanti setelah itu kita tadarus kembali. Caranya begini, tidak susah seperti kita belajar di kampung dulu. Jadi tidak boleh pakai lagu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk Pak Edi, Pak Jaka, Ibu, metode ini metode mudah, tapi kita punya andil ingin mengajarkan yang lain. Karena baca Quran itu gampang-gampang susah. Bapak seringkali lah lihat orang yang khutbahnya bagus, kadang-kadang imam sholat bacaannya enggak benar gitu. Nah, ini lidahnya enggak beres. Bukan enggak pinter, lidahnya tidak terlatih. Kata orang seperti ini, memang ini bukan metode saya juga, orang-orang juga pakai begini katanya sebelum lagu nih ya. Surah ke-83. Wai gitu ya, mulutnya kan gitu. Kalau baca kan kalau lagu wailul lil mutaffifin, jadi enggak kelihatan ininya. Kayak ibarat ibu udah dandan, bapak udah dandan, udah cakep, udah ganteng, udah dandan. Enggak lihat aslinya. Kita pengen lihat aslinya mulutnya nih. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Ya. Wai, bukan wai. Wai, wailul lil mutaff, tuh F-nya. Mutaff. Padahal saya orang Sunda enggak bisa P loh, Pak. F enggak bisa, bisanya P. Karena latihan mutaffifin, bukan mutaffifin. Coba orang Sunda baca umumnya lil mutaffifin, dia bilang. Saya juga termasuk dilatih. Wailul lil mutaffifin. Coba. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idzak, idzak. Hamasnya ini belajar makhraj. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Wa idza kaluhum au, masuk ke wae berikutnya, awaza. Banyak orang baca awajanu, bukan zai. awazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Liau, liau. Ya bukan. Ya kalau lagu kan liau, enggak, liau. Liau min, ya nanti ya. Liau, liau min azim. Yaumin azim. Yauma tuh ya mulutnya ya. Siap mulut jelek. Yang bercermin nanti latihannya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumun. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nanti setelah bacaannya bagus, ada tajwidnya ya. Kala lan jadi apa? Marja ismun fasil. Kenapa marja ismun fasil? Karena matobi ketemu alif. Innya jadi gunnah. Kenapa gunnah? Nunnya bertasdid. Inna kita tanya apa? Mad asli. Bal alif lam komari. Nanti dijelaskan begitu. Kok susah? Nanti kan di internet ada diulang-ulang. Suratnya kan itu-itu aja. Tidak pernah berubah ini suratnya dari dulu begini-begini aja. Bisa satu, bisa semua. Kata Pak Edi, saya juga pengen nyoba. Pak Edi sekarang yang jadi gurunya. Punten Pak Edi, dipegang ya. Sekarang ayat yang ke 7 diulang dari kalla. Pak Edi yang jadi guru, kita muridnya. Ya, kalla. Kalla. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ikuti. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Panjang ya, ulang. Mana yang panjang? Satu, dua, tiga. Wa ma adraka ma sijjin. Kemudian kitabum markum. Kitabum markum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Pak di bihi bu mana apa tuh? Wa ma yukadzibu bihi apa tuh? Mana apa? Masilah qasirah yang ketemu alif. Jadi masilah tawilah. Masilah qasirah ketemu alif jadi masilah tawilah. Kalau cetakan Indonesia ketemu alif, kalau cetakan Timur Tengah marsilah qasirah ketemu hamzah di lain kalimat. Di atas alifnya ada hamzahnya. Kalau cetakan Indonesia gampang. Ada hamzahnya kan? Ya. Yeah. Di sini ada hamzahnya di alifnya. Nah, kalau cetakan Indonesia enggak ada hamzahnya. Kalau cetakan Indonesia cukup mad sila qasirah ketemu alif, mad sila tawilah. Jadi panjang tawilah ya. Ya nanti kita tajwidnya Pak setelah kita bagus bacaan. Apakah baca Quran harus begini? Enggak ya, ini latihan. Ini latihan. Enak kok. Yang baru juga yang Bapak terbantu. Ulang lagi Pak. Ayat ke-12 masih di surah Al-Mutaffifin surah ke-83. Wa ma yukadzibu. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Ini gini. Asim. Asim. Ya. Ha. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul asaufi gitu ya, asaufi monyong lah dari awal. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini saktah ya. Diam sebentar. Kallabal rona gitu. Diam sebentar. Ya, Pak, edit terus. Kallabal. Kallabal. Kallabal. Kallabal rona ala kulubihim ma kanu yaksibun. Yak. Nah, di home-nya tadi idgomimi ya. Ini kallabal rona ala qulubihim ma kanu yak sibun. Hamas ya Pak gurunya. Pak gurunya dulu Pak Edi. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yak sibun. Ya. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamakhjubun. Kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun. Terus ayat 16. Summa innahum lasalul jahim. Pendek. Lasalul. Nah, lagi. Summa innahum lasalul jahim. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Thumma yuqalu kalla inna kita enggak lagi kalla inna kita bal abrari la fi illiyin. Kalla inna kita bal abrari la fi illiyin. Wama adra ad wama adraka ma illiyun. Wama adraka ma illiyun. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. 'Alal ara'iki yanzurun. 'Alal ara'iki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Pak Jaka, gurunya Pak Jaka sekarang. Kita masih di surah ke-83. Surah Al-Mutaffifin. Kita masuk ke ayat yang ke berapa sekarang? 25 ya. Yuskauna, Pak Jaka silakan. Yuskauna mir, yuskauna mir. Yuskauna mir rahikim mahtum. Mahtum. Mahtum. Ya, bareng. Yuskauna mir rahiqim makhtum. Khitamuhu misk. Misk. Khitamuhu misk. Wafi zalika falyatanafasil matana. Wafi zalika falyatanafasil mutanafisu. Cepat gini Pak. Wafi zalika falyatanafasil mutanafisun. Ini untuk yang belajar ya. Jadi Pak Edi ini nanti bilangin sama temannya, tuh gue lagi ngajar tuh di internet. Kan ada gitu, semua. Semua jadi guru ya, insya Allah nanti. Yuk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu. Nah, yang keduanya keras. Wa mizaju. Wa mizaju. Suruh rapuh terus keras. Wa mizaju. Wa mizaju mintasnim. Wa mizaju mintasnim. Ainai yashrabu. Bukan, Bapak kalau Pak Jaka Ainai yash. Enggak usah dimonyongin ya. Ya kalau dimonyongin nanti bunyinya yash, unsur yash, o sod. Ainai yashrabu bi. Ainai yashrabu bi hal. Ainai yashrabu bihal ada bihal ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhukun. Lagi. Ulang. innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhaku. Ada e ya, yad. Jadi mulutnya ditutup, yadhakun. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhaku. Ada e-nya itu, yab. Jangan ada e-nya, yadhakun. Ya, bareng. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamarun. Imagine. Lagi. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Biasanya kan panjang, di sini pendek. Fakihin, kagok sebetulnya. Fakihin, biasanya fakihin. Iya. Fakihin. Pendek semua. Pendek di sini. Terus. Wa idza ra'awhum ra'aw. Wa idza ra'awhum qalu inna haula haula. Wa idza ra'awhum qalu inna haula. Gini Pak. Tadi kan Pak Edi enak ya, lancar ya. Kalau begitu enak yang jadi guru Pak Edi. Enggak juga. Kelasnya Pak Edi iya, tapi kelasnya orang yang baru belajar, Pak Jaka lebih disenangi. Orang baru belajar itu takut loh baca Quran itu. Jangan dikira kalau ceramah gampang. Kalau baca Quran tanya Bapak doh. Itu ya di sini udah diulang-ulang ini ya, makin grogi. Dibenerin makin salah, bukan makin bener. Benernya kapan? Setelah selesai baru bener gitu. Jadi Pak Edi penting, Pak Jaka penting. Jadi pengulangan. Pak Jaka nih ya. Ayat berapa tadi? Ayat 32 ya. 32 nih. Begini, Pak Jaka. Pak Jaka lihat mulutnya. Ya. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Nyuri napas enggak apa-apa, lagi latihan ini ya, rangkai. Udah lagu enggak boleh. Ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. U-nya kurang tetek ya. Ya. Inna ha u-nya kurang tetek. Ya, u-nya agak tetek agak. Ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladh. Bukan ladh, doanya yang panjang. Ladhal baru begitu. Ladh. Ilallah. Doanya dulu ditekan. Ladhalun. Di L-nya ladhal. Nah, lagi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladh. Wa idza enggak apa-apa. Wa idza ra'awhum qalu inna ulai la dhallun. Coba bareng. Wa idza ra'awhum qalu innaha ulai la dhallun. Jadi kalau ngajar jangan berharap hari ini benar semua, proses. Jadi biarin, nanti setelah turun lidah susah. Tuh, baru kan ngebiarin aja. Terusin. Wama. Wama ursilu alaihim hafizin. Bagus. Wama ursilu alaihim hafizin. Mungkin Bapak bertanya kenapa tadi pajakan di ayat tadi susah. Begitu Pak, jadi ada satu ayat itu yang belibet, yang harusnya jadi juara nasional, gara-gara beribet satu huruf kalah jadinya ya. Itulah fatal ya. Jadi itu, jadi faktor, kalau istilahnya faktor keberuntungan, padahal bukan, Allah menentukannya begitu. Dia enggak jadi menang, harusnya jadi menang keselipet huruf sedikit. Fatal gitu ya. Ya, terus fal yaumal ladzina enggak penekannya. Fal yaumal ladzina ditekannya di a ya. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Jangan e, makanya ini kan bukan begitu do to. Cukup do, tapi untuk latihan pemula yaub. Ditutup aja kayak mam mau kentut ditahan. Yaub. Yaub. Kalau di yaub jadi do-nya yaub. Yaub. Hakun gitu aja dulu. Ya lagi, Pak. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Gitu aja dulu ya. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Alal ayat 35. Alal ara iya. Alal araiki yang mad wajib muttasil, maksudnya kita paham. Iki ya. Alal araiki ini ikinya. Iki. Alal. Alal araiki yang zurun. Yang zurun. Yang zurun. Ya zo ya. Set h o. Alal araiki yang zurun. Coba. Alal araiki yang zurun. Apa tuh yang zurun? Yang zurun. Yang zurun. So, ya. Ya bareng. Alal araiki yang zurun. Hal suwi. Nah, ini penyakit Pak Edi tadi disaknya ya. So, so, hal. So. Sese su, kan biasanya su. Susu ini sese su, su. Susu kaleng su, sese su. Kayak orang kayak su, orang su, kayak orang manja sui, su. Sese hal su hal suwi bal kufaru makanu yaf nanya juga panjang. Oh iya. Hal suwi bal hu bal ulang. Hal su hal suwi bal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal suwi bal kuffaru ma kanu yaf'alun. Diulang-ulang karena di internetnya ada. Nah, setelah cengkoknya bagus baru latihan lagu ya nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladhina idza ikhtalu 'alan nasi yastawfun Alladzina idzan tanu 'alan nasi yastafun. Banyak taufun. Nah, untuk lagu dia belum ini, nanti kan dicontoh orang. Ini Pak Edi. Enggak apa-apa ya. Bapak belum kebahagiaan hari ini ya, enggak apa-apa. Nih, saya ulang lagi ya. Ayat 2. Alladzina idzak الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجر جَارِ لَفِي سِجِّين كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّين وَمَا setiap ada alis gitu ya ngegeliknya وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّين وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ yang panjang tuh كِتَابٌ مَرْقُومٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا مُعْتَدٍ أَثِيمٍ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَكْتَة كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم صَالُ الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا Lainnya pendek. ثُمَّ يُقَالُ ulang. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ Tomnya pas apa ya? Kuntum ya. Kuntum gitu ya, pas apa ya? Jadi kuntum tukadzibun. Coba kuntum. Kuntum tukadzibun. Jadi jangan buru-buru ya. Kuntum kuntum tukadzibun. Coba lagi. Kuntum tukadzibun. Kalla kalla inna kitabal abrari lafi illiyin kalla inna kitabal abrari lafi illiyin jadi setiap ada alis klik ya wama adraka ma illiyin وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك panjang ya على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون kalau mau diterusin kalau dihentikan ختامه مسك مسك ya وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون jangan yap yaf yafalun suara saya hampir habis enggak apa-apa sekarang puas diulang-ulang di internet ada jadi silakan kunjungi rekaman ini ada di www.arirkm.com atau di www.muslim737.com atau di www.radiobelajarngaji.com ada radio www.fmmuslim.com ada www.radiomuslim/jakarta.com 5 saya punya web di sana ada saran ada kritik silakan ke 0812-828-7881 0812-828-7881 atau lewat email di arirkm@gmail.com ada semuanya di web. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.